Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Semuanya sudah pegang mushaf? Coba di tafassahu fil majalis. Anda lihat antum senangnya numpuk-numpuk begitu, kenapa? Bisa bernafas, bisa? Berebut oksigen di situ. Di. Pindah sebagian di sini. Ya, sana lagi, sana. Lagi, perlebar, perlonggar. Nah. Gimana? Lebih nyaman kan? Ya. Yeah. Baik. Ayat berikutnya dari surat An-Nazi'at. Oh iya. Ana tanya dulu. Wan-Nazi'ati ghorqa, dan seterusnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi para malaikat dengan tugas-tugasnya disebutkan di ayat-ayat itu ya, sifat-sifat mereka. Nah. Ya, demi malaikat yang demikian-demikian. Nah. Allah SWT bersumpah demi malaikat-malaikat itu atas apa? Nah, al-muqsam bihinya adalah malaikat demi malaikat. Al-muqsam alaih, Allah bersumpah atas apa? Apa yang disumpahkan oleh Allah SWT demi malaikat itu? Atas apa? Hah? Sudah disampaikan kan? Demi malaikat yang demikian-demikian. Sungguh. Nah itu. Atas apa itu? Sungguh. Apa? Hah? Hat. Atas hari kiamat. Jadi sungguh. Sungguh. Kalian akan dibangkitkan di hari kiamat. Yani latub'atsunna. Nah itu. Sudah ada nukil kan dari tafsir Asy-Syaukani, Fathul Qadir. Nah. Latub'atsunna. Sungguh kalian benar-benar akan dibangkitkan. Nah, jadi Allah bersumpah demi malaikat-malaikat itu atas adanya apa? Adanya kebangkitan di hari kiamat nanti. Allah akan membangkitkan hamba-hamba-Nya. La tub'atsunna. Ingat itu ya. Sungguh kalian akan dibangkitkan. Baik. Makanya ayat setelahnya kan menyebutkan itu. Ya. Yaitu setelah sumpah-sumpah itu Allah mengatakan yauma tarjufur rajifah. Ini semua kalian akan dibangkitkan di hari tarjufur rajifah. Dan seterusnya itu tentang peristiwa hari kiamat. Nah. Nah, kita lanjutkan sekarang beberapa ayat yang mengisahkan tentang kisah Nabi Musa yang diutus kepada Fir'aun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, هل أتاك حديث موسى apakah sudah sampai kepadamu wahai Muhammad alaihi salatu wassalam hadith Musa kisah tentang Musa ibnadahu rabbuhu bilwadil muqaddasi tua id ketika nadahu rabbuhu rabbnya Tuhan penciptanya memanggilnya memanggil siapa? Memanggil Musa bilwadi di lembah Al-Muqaddasi bilwadi al-Muqaddasi bilwadi di lembah al-Muqaddasi yang suci tua yaitu lembah tua idhab ila Fir'aun pergilah engkau kepada Fir'aun innahu togo innahu sesungguhnya dia Fir'aun togo telah melampaui batas faqul lantas katakanlah kepadanya kepada Fir'aun hallaka halaka ila an tazakka halaka apakah engkau ada keinginan apakah engkau ada keinginan untuk membersihkan diri ini membersihkan diri dari kesesatan dari kekufuran, dari kesyirikan. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Wa ahdiyaka ila rabbika dan aku akan memberimu petunjuk, membimbingmu ila rabbik ke jalan Rabbmu, Tuhan penciptamu. Fatakhsha. Sehingga engkau takut kepadanya. فأراه الآية الكبرى فأراه الآية الكبرى lalu lantas Musa memperlihatkan kepadanya kepada Fir'aun الآية الكبرى mukjizat yang besar ف فكذب وعصى فكذب وعصى. Tetapi Fir'aun mendustakan dan mendurhakai. Thumma, kemudian adbara yas'a. Adbara, dia berpaling. Yas'a, seraya menantang. Berupaya, berusaha menantang Musa. Dengan cara fahasyara fanada. Kemudian dia mengumpulkan hasyara. Fahasyara, kemudian dia mengumpulkan. Yani mengumpulkan pembesar-pembesarnya. Fanada. Fanada. Lalu berseru memanggil kaumnya dengan sombongnya. Faqala. Seraya berkata, ana rabbukumul a'la. Ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Rabb kalian yang paling tinggi. Akulah Rabb kalian, Tuhan penguasa kalian yang paling tinggi. Fa akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Maka Allah menghukumnya. Fa akhadahu Allahu, maka Allah menghukumnya. Nakalal akhirati wal ula, dengan adab siksaan di akhirat dan siksaan di dunia. Inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha. Inna fi dhalika, sesungguhnya pada perkara itu ya, kisah Fir'aun yang kita dengar di atas, la'ibratan liman yakhsha, terdapat pelajaran, ibrah, pelajaran, liman yakhsha, bagi orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah ayat-ayat yang akan kita pelajari tafsirnya. Barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, hal ataka hadithu Musa, apakah telah datang kepadamu, sampai kepadamu, yakni siapa? Khitab, pembicaraan tertuju kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berbicara kepada nabinya Muhammad. Hal ataka, apakah sudah sampai kepadamu, sudahkah sampai kepadamu, hadithu Musa, kisah tentang Musa. Siapa Musa yang dimaksud? Musa alaihi salatu wassalam, kalimur rahman, kalimullah, yang diajak berbicara langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala tanpa perantara, tanpa perantara malaikat. Allah berbicara langsung, bercakap-cakap dengan Nabi Musa. Bahkan itu digelari dengan kalimullah, kalimur rahman, yang diajak bercakap langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Musa alaihi salatu wassalam adalah afdalu anbiya'i bani Israel. Beliau adalah nabi yang paling mulia dari seluruh nabi-nabi Bani Israel. Nabi Bani Israel yang paling besar, yang paling mulia, yang paling utama adalah Nabi Musa. Musa bin Imran. Musa ibnu Imran alaihi salatu wassalam. Beliau termasuk salah satu dari ulul azmi minar rusul. Ulul azmi minar rusul yang digelari ulul azmi minar rusul, deretan para rasul yang memiliki tekad yang kuat. Dan lima ulul azmi minar rusul, mereka adalah para nabi rasul yang teratas tingkatannya dibandingkan para nabi rasul yang lainnya. Yang paling mulia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khalilullah, Khalilur Rahman, yang digelari juga dengan Khalilullah, Khalilur Rahman, kekasih Allah yang tertinggi, dan juga termasuk Kalimullah yang juga diajak berbicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala ketika diangkat pada peristiwa Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim yang bergelar Khalilullah, Khalilur Rahman, kekasih Allah yang tertinggi, yakni setelah Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Musa, Kalimullah, Kalimur Rahman, yang akan kita dengar kisahnya, dan diajak bercakap langsung oleh Allah SWT. Jadi keistimewaan yang dimiliki oleh Ibrahim, yang diangkat oleh Allah SWT sebagai khalilnya, dan khalil itu adalah kekasih tertinggi. Jadi lebih tinggi daripada Habibullah. Jadi Habib, Habib itu lebih rendah tingkatannya dibandingkan khalil. Tertinggi khalil. Ya. Wattakhallallahu Ibrahim khalila. Allah mengangkat Nabi Ibrahim sebagai khalil, kekasih tertingginya. Dalam hadis yang sahih, Nabi menyampaikan bahwa Allah mengangkat dirinya sebagai khalil. Innallaha attakhadhani khalilan kama attakhadha Ibrahim khalila. Allah mengangkat saya sebagai khalilnya, kekasih tertingginya, sebagaimana Allah telah mengangkat Ibrahim sebagai khalilnya. Nah. Kemudian keistimewaan dimiliki oleh Nabi Musa sebagai kalimullah, yang diajak berbicara langsung oleh Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara langsung, bercakap langsung kepada Nabi Musa, itu juga dimiliki oleh Nabi alaihissalam saat peristiwa Mi'raj. Mi'raj ketika Nabi alaihissalam diangkat ke atas, menembus 7 lapis langit sampai ke Sidratul Muntaha, posisi yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berbicara langsung kepada Nabi Muhammad alaihissalam dan memfardukan langsung salat 5 waktu. Nah, kemudian ulul azmi minar rusul berikutnya adalah Nabi Isa. Dan yang terakhir, yang kelima adalah Nabi Nuh, yang merupakan rasul pertama yang diutus di muka bumi setelah terjadi kesyirikan yang pertama kali di muka bumi. Inilah ulul azmi dan rasul. Dihafalkan ya. Nah, jadi ini tentang Nabi Musa. Musa bin Imran, afdhalul anbiya'i bani Israel, nabi paling mulia dari para nabi bani Israel, salah satu dari ulul azmi minar rusul, beliau adalah kalimullah, kalimur rahman, yang diajak bercakap langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang diberi kitab Taurat. Naam. Penyebutan ulul azmi minar rusul, lima deretan para rasul yang digelari ulul azmi, tertera dalam surat Al-Ahzab ayat 7. Al-Ahzab ayat 7. Naam. Juga dalam surat Asy-Syura ayat 13. Asy-Syura ayat 13. Lima ulul azmi minar rusul disebutkan pada dua ayat itu. Al-Ahzab ayat 7, Asy-Syura ayat 13. Naam. Kita kembali tentang Nabi Musa. Kita mendapati bahwa kisah tentang Bani Israel, tentang Nabi Musa bersama Bani Israel, kaumnya dari kalangan Bani Israel, itu paling banyak kisahnya kita dapatkan dalam Al-Quran. Kenapa demikian? Kata Ibn Uthaymin rahimahullah dalam tafsirnya, karena Nabi Musa adalah Nabiul Yahud, nabinya kaum Yahudi dari kalangan Bani Israel. Sementara orang-orang Yahudi jumlah mereka banyak di kota Madinah dan di sekitar Madinah ketika Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam diutus. Kenapa demikian? Dulu orang-orang Yahudi meninggalkan Syam, ya, meninggalkan Syam, mendekat ke Madinah, ya, dan tinggal di Madinah dan sekitarnya. Dan mereka mengetahui dari kitab mereka akan diutus nanti dari kalangan Arab, ya, nabi. Mereka menunggunya. Dan mereka menyebut-nyebut hal itu dalam peperangan mereka, permusuhan mereka melawan orang-orang musyrik. Mereka membanggakan bahwa dengan diutusnya Nabi itu mereka akan meraih kemenangan. Bersama dengan itu, ketika Nabi alaihi salatu wassalam dan Muhammad alaihi salatu wassalam diutus, mereka mendustakannya. Itulah orang-orang Yahudi. Karena kan mereka banyak jumlahnya di Madinah dan sekitarnya, maka banyak, ya, qasas, banyak kisah tentang Bani Israel dalam Al-Quran. Nabi Musa bersama kaumnya Bani Israel, bersama orang Yahud dalam Al-Quran. Barakallahu fikum. Hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bilwadi al-muqaddas tuwa. Idh, ketika nadahu rabbuhu, Rabbnya, Tuhan penciptanya, Tuhan penguasanya memanggilnya, Allah subhanahu wa ta'ala memanggil Nabi Musa dengan suara yang didengar oleh Nabi Musa. Memanggilnya dengan ucapan. Ucapan itu berupa suara yang didengar oleh Nabi Musa. Dari suara itu didengar oleh Nabi Musa memanggilnya dari sisi kanan Bukit Tur, yang ada di lembah itu. Bil wadil muqaddas tuwa, di lembah al-muqaddas. Al-muqaddas yakni suci. Al-wadi lembah, al-muqaddas suci, lembah suci. Yang lembah itu disebut tuwa. Jadi tuwa ini adalah nama lembah. Nama lembah suci itu. Namanya tuwa. Jadi itu nama lembah suci tersebut. Itu tafsir yang benar kata Ibnu Katsir rahimahullah. Bahwa tuwa adalah nama lembah suci itu. Dan di situ bukit tur. Naam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung kepada Nabi Musa. Dan diutus sebagai rasul. Ini adalah risalah. Ini adalah risalah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Yakni dengan ini Allah mengangkat Nabi Musa sebagai rasul yang diutus membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada Fir'aun. Dan ketika itu Fir'aun adalah penguasa negeri Mesir. Penguasa negeri Mesir. Dan di sana Bani Israel ditindas oleh Fir'aun. Jadi kaumnya ada di sana. Kaumnya Nabi Musa bin Israel ketika itu berada di bawah kekuasaan Fir'aun yang semena-mena menindas mereka dengan kekufurannya, kesyirikannya, dengan kesombongannya, keangkuhannya, dengan kekuatan kekuasaan yang dimilikinya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa kepada Fir'aun. Idhab ila Fir'auna. Pergilah engkau kepada Fir'aun. Dan itu diantara perkara yang menunjukkan kerasulan seorang nabi. Karena ada perbedaan antara nabi yang diangkat sebagai rasul. Rasul lebih tinggi. Dengan nabi yang tidak diangkat sebagai rasul. Dia nabi tapi bukan rasul. Di antara perbedaan yang disebutkan oleh ahlul ilm. Rasul itu adalah nabi yang diutus kepada suatu kaum yang menyelisihi syariat dengan kekufuran, dengan kesyirikan. Adapun jika nabi itu diutus oleh Allah di tengah-tengah kaumnya yang beriman kepadanya, ya, dan kaumnya dibina oleh nabi itu dengan syariat yang ada pada kitab yang telah diturunkan kepada rasul sebelumnya, dia hanya melanjutkan syariat yang ada pada kitab suci yang diturunkan kepada rasul sebelumnya, diajarkan di tengah-tengah kaumnya, maka itu hanya nabi. Nah, di antara perbedaannya, rasul diberi kitab. Diberi kitab yang berisi syariat yang diperintahkan untuk didakwahkan kepada kaumnya. Nah. Sedangkan nabi tidak diberi kitab suci, tidak diberi syariat yang diperintahkan untuk dia dakwakan kepada kaumnya, dia hanya melanjutkan syariat Rasul sebelumnya. Dia dapat wahyu karena dia nabi. Nah. Tapi dia mengajarkan syariat Rasul yang ada sebelumnya. Seperti nabi-nabi Bani Israel yang datang setelah Nabi Musa. Termasuk saudara Nabi Musa sendiri, yaitu Nabi Harun. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa sebagai Rasul kepada Fir'aun, Nabi Musa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengangkat saudaranya yaitu Harun sebagai pendampingnya, mendampinginya ya untuk berdakwah kepada Fir'aun, dan Allah mengabulkan, maka diangkatlah Nabi Harun oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi. Oleh karena itu pada ayat yang lain dalam surat Toha ayat 43 Allah mengatakan idhaba, fa'ilnya alif tathniyah, dhamir muttasil alif tathniyah, yakni dua orang. Idhaba, pergilah kalian berdua. Siapa kalian berdua? Musa dan Harun alaihi wassalatu wassalam. Ila Fir'aun, kepada Fir'aun, innahu tagha, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Jadi pada surat Toha ayat 43 perintah Allah tertuju kepada dua orang yang diutus, yaitu Musa dan Harun. Pada ayat ini, surat An-Nazi'at ini, Allah ya memerintahkan kepada Nabi Musa, idhab, pergilah engkau. Karena ya yang inti adalah Nabi Musa. Nabi Musa yang diutus sebagai Rasul. Ya, pertama kali yang diutus sebagai ya, Rasul. Kemudian setelah itu ketika telah diangkat sebagai Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala, dia minta, memohon, berdoa kepada Allah agar Allah mengangkat saudaranya Harun juga ya sebagai orang yang mendampinginya dan juga diangkat sebagai nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada kontradiktif antara dua ayat. Nah. Dan sebagaimana kita ketahui pada ayat-ayat yang mengisahkan tentang kisah mereka, mereka berangkat berdua menemui Fir'aun. Rasul di antara keduanya adalah Musa. Adapun Harun hanya nabi. Yang diberi kitab suci adalah Musa dengan kitab Taurat. Nabi Harun tidak diberi kitab suci, hanya mengajarkan syariat Musa yang ada dalam kitab Taurat. Itu menunjukkan bedanya antara Rasul dan Nabi. Innahu tagha, sesungguhnya dia, Fir'aun, telah melampaui batas. Dia melampaui batas sampai mengatakan kepada kaumnya, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Bayangkan ini luar biasa ya, tindakan Fir'aun, kesombongan Fir'aun mengangkat dirinya sebagai Tuhan, penguasa alam semesta, padahal dia hanya ya penguasa Mesir. Dia mengatakan, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi, saya tidak mengetahui ada Tuhan untuk kalian selain aku. Kata dia. Allahumma musta'an. Ini melampaui batas. Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada Nabi Musa untuk berdakwah kepada Fir'aun. Faqul, maka katakan. Lantas katakan kepadanya, hallaka iradah, apakah kamu punya keinginan, adakah keinginanmu, ila antazakka, untuk membersihkan diri dari kesesatanmu, melampaui batas. Untuk membina dirimu menjadi orang yang baik, menjadi orang yang beriman kepada Tuhan sesungguhnya, Tuhan yang sebenarnya, Allah Subhanahu wa taala, dan bertobat dari klaim mengaku diri sebagai Tuhan. Membersihkan diri dari kekufuran dengan iman, bersihkan diri dari kesyirikan dengan tauhid Islam, membersihkan diri dari kebatilan dengan kebenaran, dari kejelekan dengan kebaikan, dari kemungkaran dengan perkara yang ma'ruf. Adakah keinginanmu untuk itu? Katakan kepada dia. Faqul hal laka ila antazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, dan saya akan membimbingmu, memberimu petunjuk, yaitu petunjuk ilmu sesuai wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Saya akan memberimu petunjuk ke jalan Rabbmu, yakni agama, petunjuk, ya, mengajarkan agama Islam, tauhid, keimanan, kebenaran, kebaikan, yang akan mengantarmu menuju Rabbmu, Tuhanmu, untuk mendapat ridhonya. Fatakhsha, sehingga agar engkau menjadi takut setelah mendapat bimbingan, petunjuk, ilmu tentang agama Islam, tauhid, iman, kebenaran, kemudian mengenal Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sesungguhnya, Tuhan sebenarnya, satu-satunya Tuhan yang maha benar, yang berhak dipertuhankan, yang berhak diibadahi, disembah, karena dialah satu-satunya pencipta, pengatur, penguasa alam semesta. Allah yang maha besar, maha agung, maha sempurna. Dengan mengenalnya, beriman kepadanya, engkau menjadi takut. Takut kepadanya. Takut yang didasari oleh ilmu. Itulah khasyah. Khasyah adalah khauf al-mabni alal ilm. Kata Ibn Uthaim rahimahullah. Khasyah adalah takut kepada Allah Ta'ala yang didasari oleh ilmu. Ilmu. Pengetahuan. Mengetahui, mengilmui tentang kebesaran Allah, keagungan Allah, kemahakuasaan Allah Ta'ala, kemahasempurnaan Allah Ta'ala. Dengan mengenal Allah, beriman kepada Allah, jadi takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. takut siksaan Allah, azab Allah, hukuman Allah, jika menentang Allah SWT, jika menyombongkan diri kepada Allah, tidak mau tunduk, patuh beriman kepada Allah SWT. Ini makna fakul halaka ila antazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Dan yang namanya Rasul diutus kepada seorang kafir, ya, yang punya kekuatan seperti Fir'aun, Allah subhanahu wa ta'ala mendukung dakwah Rasul yang diutus itu dengan mukjizat. Nah, para Rasul, para Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diberi mukjizat untuk mendukung sebagai bukti kebenaran risalah yang dia bawa, bahwa dia memang adalah Rasul yang membawa risalah yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan kebenaran. Buktinya adalah mukjizat yang dibawanya. Fa'arahul ayat al-kubra, maka Musa memperlihatkan kepadanya ayat yang terbesar dari mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepadanya. Ya. Nah, ini akan kita dalami nanti pada pembahasan berikutnya insyaallah taala. Barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar, jazakumullahu khairan.